Mayoritas donatur yang terkumpul dan bisa mewujudkan acara gebyar pesta laut kelompok nelayan pancing paguyuban rukun sejahtera pada kali ini adalah dari saudara-saudara kita para nelayan, baik para nahkoda, baik para anak buah kapal dan seluruh warga masyarakat Bendar Juwana Pati Jawa Tengah ini, ya. Kalau all artist topnya Indonesia tadi udah berjajar bersama Monata dan Ramayana, sekarang penampilannya perdana untuk Anda semuanya, Ratna Antika Monata. Selamat malam semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat tamu undangan yang di depan, selamat menikmati dari Monata. Isabella adalah kisah cinta dua dunia. Mengapa kita berjumpa namun akhirnya terpisah? Siang jadi sama